kakek-kakeknya Nabi adalah orang-orang yang sujud kepada Allah. Nggak ada satupun orang tua Nabi, kakek ataupun nenek Nabi yang musyrik ataupun yang zina ataupun yang keluar dari ajaran yang hak. Semuanya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antara mereka yang beruntung adalah kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muttalib. Ini kita perlu bahas sedikit ya. Kalau masalah di beberapa tempat ceramah juga saya bahas, semoga semua jamaah di sini hadir. Maka sambil makan kue kamir dan menyeruput susu jahe, antum boleh simak kisah sedikit tentang Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Termasuk manusia yang beruntung, ya, bisa jadi kita agak seberuntung beliau. Ya. Ini Abdul Muttalib, nama aslinya Syaibatul Hamid. Itu Abdul Muttalib bukan nama asli. Nama aslinya adalah Syaibatul Hamid. Syaibah artinya uban. Syaib. Biasanya kalau habaib ngomong udah syaibah, ini orang udah syaibah, itu tua, seperti itu ya. Syiban. Ada juga tuh Honda motor syaibah, itu kan? Itu motor tua. Ya, itu bahasa Arab. Syaibah itu artinya tuh tua, uban artinya. Ya. Jadi Honda syaibah itu Honda ubanan. Ada yang tahun 2 tahun 70 tahun 2 ya, syaibah ada motor syaibah. Syaibah artinya uban. Alhamad artinya puji, pujian. Syaibatul Hamad artinya uban yang terpuji, uban yang dipuji sama orang, uban yang menyebabkan orang jadi memuji, memuji-muji penciptanya. Nah, kenapa kakeknya Nabi namanya Syaibatul Hamad? Karena sejak lahir masih merah, sejak lahir orok itu ada gak orok ubanan? Pernah lihat gak? Belum pernah kan? Nah ini Abdul Muttalib nih kakeknya Nabi, lahir ada uban satu helai. Makanya bilang syaibatun. Syaibatun itu satu helai uban. Kalau syaib uban, begitu kan? Uban doang. Kalau pakai tak marbuto artinya jadi satu. Satu uban yang terpuji. Tapi ubannya ini terang, mengeluarkan cahaya. Sehingga orang-orang yang ngelihat ini orok, begitu ngeliat ubannya langsung muji Allah. Ya subhanallah. Ya laha min fakhr. Betapa hebatnya anak, masya Allah ubannya bercahaya. Punya gitu. Akhirnya muji-muji orang. Akhirnya ayahnya yang bernama Hashim, ya, Syaibatul Hamad bin Hashim. Hashim ternyata orang yang suka motong-motong. Nama aslinya kalau salah Amr. Karena dia itu suka motongin, dia motongin kambing, motongin onta bagi-bagiin orang. Saking dermawannya, bilangnya Hashim. Nah ini ceritanya mungkin dua edisi ya, insya Allah. Akhirnya dinamain Syaibatul Hamad. Sejak masih kecil ayahnya meninggal. Syaibatul Hamad ayahnya meninggal sejak masih kecil. Jadi ayahnya wasiat, kita kalau saya meninggal ente masih kecil dititipin ke pamannya, namanya Muttalib. Muttalib itu adiknya Hashim. Ya, udah. Sedangkan Muttalib ini dia punya lapak di pasar di kota Mekah. Jadi setiap hari keluar masuk kota Mekah, dia punya dagangan. Nah, tumben-tumbenan biasanya Muttalib ini gak pernah bawa orang, tahu-tahu setelah meninggal ayahnya Abdul Muttalib nih, ya, Syaibatul Hamid. Nah, udah Syaibah ente ikut aneh. Mana-mana hari pertama Muttalib bawa keponakannya ini ke pasar, semua orang semekah sepasar itu semuanya tercengang melihat ketampanan Syaibatul Hamid. Sehingga sepasar ngomong, "Ma ahsana wajha Abdul Muttalib." Abd artinya budak, Muttalib nama kak paman itu. Abdul Muttalib disangkain budak pamannya. Muttalib punya budak baru, orang ganteng banget orangnya. Ya, setiap lewat pasar, "Ma ahsana wajha Abdul Muttalib. Ma ahsana wajha Abdul Muttalib. Ma ahsana." Muttalib budaknya cakap lama gitu. Baru deh, dapat dari mana tuh? Sehingga semua orang nanya, "Siapa tuh orang?" Abdul Muttalib, budaknya si Muttalib tuh. Padahal dia ada keponakan. Keponakannya. Sehingga budak kesebar. Nama itu kesebar, lebih terkenal daripada nama aslinya. Abdul Muttalib. Dan beliau ini pemimpin Quraisy. Kemudian beliau tumbuh besar di antara kehebatan Abdul Muttalib ini. Dia orang suka panah, suka segala macamnya. Kalau lagi berantem sama bocah, teman-temannya sambil ngomong mana begini, "Anda benu Sayyidil Bathha. Lo jangan macam-macam sama gue ya. Mekah bapak gue yang punya." "Anda ibnu Sayyidil Bathha." Bathha itu Mekah. Bathha nama kota Mekah. "Na'riful Bathha wa ta'rifu." Kita kenal Mekah, kata Abu Hadad. "Ana ibnu Sayyidil Bathha," kata Abdul Muttalib. saya ini anaknya pemimpin kota Mekah. Atau saya pemimpin Mekah, Hajim. Itu pemimpin kota Mekah. Kalau dibakar lagi teman-teman, memang udah dibakar jadi orang besar. Sampai besar ini Abdul Muttalib akhirnya di antara kehebatan dia nih perlu diingat nih, perlu diingat. Dia mimpi 3 kali. Mimpi apa? Dari Allah, dia mimpi dari Allah. Mimpi ihfir zamzam la tuzaf wa la tuzam. Ya. Gali sumur zamzam, dia enggak bakalan kering. Tasqil hajijil a'jam, al hajijil a'zam, dia bakal ngasih minum orang haji sampai miliar-miliaran. Al hajijil a'zam, rombongan haji-haji yang sangat banyak dan sangat besar. La tuzaf wa la tuzam, kagak bakalan kering dan kagak bakalan ada yang hina, bakal dipuji terus. Mimpi ini Abdul Muttalib. Dulu zam-zam itu di zaman Nabi Ismail kan ada kan? Ya, terus turun-temurun ditutup sama Allah, dipampet. Kenapa? Gara-garanya ada orang zina di dekat Ka'bah. Sehingga dipampet sama Allah. Yang zina laki perempuan namanya Usaf sama Nailah. Ya, lihat itu kalau punya bocah perempuan yang namanya Nailah. Itu nama perempuan yang dikutuk jadi batu sama Allah. Karena zina di Ka'bah. Nailah namanya. Jadi patung. Udah terkenal tuh di patung namanya Usaf sama Nailah. Itu orang yang zina di dekat Ka'bah langsung kontan dikutuk sama Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan macam-macam, tempat suci itu kontan azabnya. Malam suci azabnya kontan. Akhirnya Abdul Muttalib mimpi. Gali zam-zam, belah sono, adanya belah sono. Dikasih isyarat ya bainal ghurab, antara ada patung apa namanya gagak, dikasih isyarat dan mimpinya 3 kali. Mimpi pertama dijamin, mimpi kedua dijamin, mimpi yang ketiga akhirnya dia ini mimpi kayaknya nggak sembarangan, ini udah menandakan ini orang hebat. Ini kita baru mimpi sekali remeng-remeng aja udah kita gembor-gembor sama orang. Mimpi sekali remeng-remeng udah kayaknya hebat banget ya. Gua mimpi kayaknya masih pakai kayaknya ini mimpinya sampai 3 kali dinyatain. Orang-orang soleh itu rata-rata begitu, mereka takut, masih takut, hatta mimpinya dari Allah, pengen cari kepastian bener ini dari Allah. Jadi, ibunya Nabi Muhammad aja kira-kira pernah gak mimpi? Mimpi berapa kali? Kalau punya anak lahir namanya Muhammad, itu orang pemimpin umat, dia akan diutus oleh Tuhan. Mimpi berkali-kali itu, sehingga pas mau meninggal, in soha fima ra'aituhu fi manami fa anta mab'uthun lil anami, wahai anakku Muhammad. Sebelum meninggal, detik-detik mau meninggal, ibunya dia ngomong, kalau engkau benar-benar seperti yang di mimpi saya, masih ngomong kalau mimpi saya benar ya, kalau mimpi saya benar, engkau akan diutus untuk seluruh alam. Semoga engkau diberkahi. Waktu itu Nabi umur 5 tahun, 6 tahun. Pas meninggal, ketik-ketik meninggal. Ya, ketik mengucap syair. Anak ada syair. Jadi orang-orang soleh kayak begitu. Dah. Ini karena udah sore ya. Udah berapa? Enggak. 6 pas ya. Ada banyak cerita Abdul Muttalib. Anak pengen cerita sama antum, insyaallah bulan depan. Pokoknya pelajaran yang perlu kita ingat. Setelah bertahun-tahun itu zam-zam ditutup, mampet gara-gara ada orang zina, ditutup sama Allah. Siapa yang menggarinya lagi? Abdul. Bilang sama orang-orang yang bilang katanya Abdul Muttalib di neraka ya, orang-orang anti maulid, anti puji-pujian Nabi, anti ziarah Nabi. Emang orang hasud sama Nabi, ini orang emang ada rada hasud dikit sama Nabi, emang ada dendam sama Rasulullah SAW. Sehingga mereka ngatain bapaknya, ngatain ibunya Rasul, ngatain kakeknya Nabi. Bilang sama mereka, kalau ente yakin Abdul Muttalib di neraka, musyrik, ente jangan minum air zam-zam. Bilang sama dia. Kenapa? Karena itu air zam-zam yang pertama gali siapa? Abdul Muttalib. Siapa yang nyuruh gali? Allah. Ada gak kira-kira orang ahli neraka disuruh gali zam-zam setelah bertahun-tahun tutup? Kagak ada ya, pakai lah lagi, lah kagak ada. Antum bayangin berapa triliun orang, berapa 1400 tahun lebih, 1400 tahun lebih itu air kagak habis-habis. La tuzaf wa la tuzam sampai sekarang itu kita minum air zam-zam tuh hajat orang di Ka'bah dapat pahala, pahalanya balik tuh ke Abdul Muttalib. Nah saya ada film judulnya Qomar Bani Hasyim. Terkapan-kapan minggu sore kita kagak taklim nonton film. Wah. Wow. Tapi kalau ibu-ibu udah biasa tiap minggu sore nonton filmnya. Ya. Kalau gitu di sini kan belum pernah nih. Jadi biar agak ngiri yang laki. Ntar saya pengen sekali ini minggu sore sekali-sekali asyar berjamaah langsung kita setelin film Qomar Bani Hasyim, riwayat hidup Nabi Muhammad dari Abdul Muttalib. Bagaimana tuh ketika mimpi, wah ceritanya gali apa gali apa namanya sumurnya, dia musuh, apa lu gali-gali ginian, diam aja udah, gak perlu. Jadi kalau kita baca di sejarah di kitab, ngebayangin begitu ngeliat mimpi itu ngeliatnya ompong, ngeliatnya kayak yang di kitab sejarah banget, orang gantung lagi, bukan cerita aja. Kita cari waktu lah, apa nanti kita lihat minggu sore, atau kita cari nanti minggu kapan kayak atau hari apa kita khususin ya gak? Saksikanlah, wah, kita bikin begitu, tiket 5.000 rupiah, kayaknya nggak ada gitu-gituan, nggak. Insya Allah nanti kita cari waktu. Kita nonton bareng-bareng pakai proyektor, ada niat banget, ya enggak? Insya Allah ntar ada jamaah di sini mungkin, atau kita sewa dari proyektor, kita setel. Ada 30 episode lebih. Asal mau tuh, kalau nontonnya sebulan sekali, sampai 30 bulan baru kelar tuh. Sampai bertahun-tahun, sampai ada yang mati, ada jamaah, ada macam-macam itu tuh. Insya Allah, pokoknya kita pengen lihat beberapa perjalanan tuh. Perlu kak, perlu. Kita ini di TV udah kagak benar semua, soalnya kita pengen cari tontonan-tontonan yang islami. Insya Allah ada niat, nanti kita cari waktu secepatnya, kita atur kapan proyektor, kita bikin hiburan islami ya, tapi bahasanya bahasa Arab, ntar sedikit-sedikit kita terjemahin insya Allah. Ini aja mungkin yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang semakin berhubungan erat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ala halihinya khusrah bijahin Nabi wa alih wa al-Bukhari wa rijali wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.